Waktu itu terjadi laskar jihad. Dia subhanallah, ya, terus ngungkit-ngungkit laskar jihad. Seolah-olah dia ini gak pernah salah dalam laskar jihad itu. Antum bertahu ya, bahwasanya asatidah itu kumpul, jadilah dewan pembina itu ada dewan pembina. Ya. Diketahui oleh Ja'far Martolib, dia sebagai panglimanya. Biar tahu dulu antum, ya. Jangan mau berlepas diri dari kesalahan, akui kesalahan, dirinya juga salah. Sebagaimana ustaz-ustaz salah juga. Dewan pembina kumpul membahas tentang masalah kejadian yang di Ambon. Berhubungan dengan ulama. Berangkatnya itu karena fatwa ulama, bukan satu dua orang. Banyak ulama. Jadi kita berangkat itu karena fatwa. Dzulqarnain dijadikan posisi ketua fatwa. Tahu ya ketua fatwa ya? Ketua fatwa tahu ya? Harus di atas fatwa semuanya. Mau kejadian di sini, jadian di sini, fatwanya dia lah ya. Hayo sikat itu. Nah ini. Keluar itu fatwa. Dari dia juga itu. Terjadilah. Ya. Kerusakan-kerusakan dalam laskar. Setelah perjalanan itu memang berat memang. Kenapa berangkat? Karena ada hukum. Di situ yaitu waktu itu roisnya adalah kafir. Berjalan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Asal tidak tahu itu penyimpangan. Terus usul pada Ja'far. Ya kita dekat sama Ja'far lah ya. Ustaz Luqman. Ana dekat sama Ja'far. Kejadian-kejadian itu ana sama Ja'far terus lah ya. Anak bebas kemana-mana. Kalau ustaz-ustaz tuh ada di sini. Kalau minta sama si Ja'far, mang, anak dibebaskan. Jangan ini. Sehingga masuk ke sini, masuk ini. Lah anak sama Ja'far tuh dari Tengaran sampai Degolan terus sampai bubar. Subhanallah. Terjadi kejadian-kejadian itu yang kita subhanallah keseret. Keseret, sadar kita. Supaya kita kembali kepada ulama. Tapi Ja'far sudah, subhanallah. Sudah tidak mau berhubungan dengan ulama. Ini masalahnya. Sampai Ustaz Luqman sama Ustaz Usama berangkat ke Saudi. Menanyakan tentang permasalahan ini. Adapun dua orang ini, Dzulqarnain dan Dzulakmal. Dia... Karena diusir oleh Ja'far ya, dikeluarkan dari laskar karena memang ruwet memang. Dzulakmal subhanallah di Ambon ngisi, pindah. Masih orang awam ini. Maksudnya ya nasihatin. Caranya yang kurang tepat. Masya Allah ya. Ya antum yang orang-orang yang pernah jadi muridnya Dzulqarnain tahu ini. Subhanallah. Terjadi perubahan. Baru setelah ada fatwa dari Syekh Rabi, sudah kita berusaha untuk bubar. Dan karena ustaz-ustaz terus terang, jasanya Ja'far Martolib itu besar pada ustaz-ustaz. Terhadap ana dan asatidah yang lainnya. Besar ya. Kecintaan asatidah itu sangat besar kepada Ustaz Ja'far ya. Sehingga ketika menyimpang kita berusaha untuk memperbaikinya. Ustaz Luqman, Ustaz Usama, Ustaz Abdul Somad itu majlis setiap hari ya. Menasihati. Ana masih di Ambon enggak ngerti apa-apa ya. Kita urusannya dakwah. Menyebarkan dakwah. Kekurangan ustaz ini. Wah nanti akan datang Luqman. Ini Ja'far sukanya dusta. Padahal sudah clash sama Ustaz Luqman. Banyak keanehan di akhir-akhir laskar jihad. Akhirnya setelah fatwa Syarobi, maka pula apa? Dibubarkan. Dan antum tahu setelah rapat dewan pembina itu bubar, tapi Ja'far mengumpulkan orang-orang ana yang termasuk diundang oleh Ja'far. Dikumpulkan. Ya. Intinya tidak nama jihad lagi, tapi Nusratul Muslimin. Kita tetap membela saudara kita. Jangan Hamzah nanti ya di sana, jangan disuruh pulang. Kamu kembali sama Faiz, ya, pertahankan itu. Laskar itu. Ana bukan orang bahlul. Ya. Sudah berangkat. Berangkat, tak kumpulkan semuanya. Ada fatwa Syarobi, bukan fatwa Ja'far, fatwa Syarobi. Ya. Ana cinta sama Ja'far, tapi Al-Haq lebih ana cintai. Ana kumpulkan semuanya, ya, cuma permasalahannya orang-orang Ambon khawatir kita nanti berbenturan sama orang-orang Ambon karena mereka butuh laskar. Khawatir nanti diserang sewaktu-waktu oleh Nasoro waktu itu. Kita kumpulkan laskar, suruh nyari fulus, yang penting pulang. Ya. Yang tadinya mau pulang ditahan-tahan, sekarang sudah, tidak usah izin-izin, pulang sudah ya. Suruh pulang. Kemudian orang-orang Ambon, anak kumpulkan, anak nasihatin, ya. Yang ngenas-ngenas saja. Memang ngenas laskar. Ada yang makan rumput, tak sebutkan sampai mereka nangis. Akhirnya ketika pulang, nah, tidak ditahan, justru dikasih oleh-oleh. Walhamdulillah. Tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, ini ikhwah. Tahu, Ustadzidah itu semuanya sadar. Itu salah-salah. Banyak kesalahan. Banyak. Tidak perlu saya sebutkan. Terlalu banyak. Terutama saya. Ana banyak dosanya. Ya berlepas diri. Tidak mengulangi. Sudah. Bubar. Buktinya dibubarkan. Ana yang membubarkan itu. Bukan Ja'far lah ya. Kalau Ja'far mempertahankan masih. Dan ana juga ada teman-teman waktu itu. Waktu itu Abu Mas'ud yang kenal ini ya, di Jogja. Ya. Usama, Al-Usama, dan juga dulu Abdurrahman. Ya. Ini Masya Allah, boleh dikatakan kaki tangannya Ja'far ini. Ya, kita lanjutkan tadi, ya, kita nanti utangnya kita cari usaha gini-gini, kita spread beras ini. Wah, Masya Allah. Ini teman-teman kasihan ya. Tidak dapat informasi. Ana panggil, kumpulkan. Ya sudahlah, ana menyampaikan Al-Haq, mau menerima Alhamdulillah, enggak pun ya Alhamdulillah. Ana jelaskan. Sebetulnya laskar ini sudah dibubarkan. Dewan Asatidah semuanya sudah membubarkan. Sepakat ini sudah. Ja'far dusta dalam hal ini. Ya. Yang terjadi begini. Ana sampaikan. Alhamdulillah mereka menerima semuanya. Oh kalau gitu saya tinggalkan Ja'far. Alhamdulillah. Akhirnya tidak terjadi pengiriman laskar, pengiriman dana. Yang ada pembubaran. Nah, Ustaz itu tobat semuanya. Ustaz Muhammad bertobat. Menulis Ustaz Muhammad itu. Tobat beliau. Dan Ustaz Luqman. Masya Allah. Sampai Syarobi kan mentahdir dia. Ya kan? Ketika datang. Ya, dikhawatirkan dia adalah Ikhwan Muslimin yang disusupkan di laskar ini. Ya. Ketika itu Ustaz Luqman sudah. Tidak melanjutkan jihadnya, tidak, justru dia memarahi saya karena saya di sana ya terpaksa jadi wakilnya, wakil panglimaan ya. Kena getahnya sudah ya. Tumpek-pek ke sini semuanya sudah. Masalah banyak sekali sudah. Ana dimarahi, bikin bendera sepanjang 150 meter. Enggak ada di Indonesia ini sepanjang itu. Lah saya sendiri enggak tahu itu, coba. Memang diputus, Dewan Pembina oleh Ja'far diputus dengan kelaskaran ini. Dewan Pembina ngurusin dakwah terus. Gitu. Yang ini ngurusin ya mau bid'ah terserah, mau apa lagi terserah. Gitu. Ada ikhwah yang bagus Masya Allah. Loh Sat, saya kok disuruh bikin bendera. Sat? Loh siapa yang nyuruh kamu? Loh ini Sat, jangan. Yang ini kerjakan, ini panglima nyuruh gini. Loh, bingung kan kita kan? Tidak boleh tetap gitu. Akhirnya anak dimarahi juga. Sudah dimarahi, ini marah, wah. Tetap Al-Haq kita ikuti. perayaan bendera 150 meter panjangnya berapa tuh? Di jalan di yang ya Allah, enggak ada karnaval seperti itu. Kemungkaran banyak ya. Terputus kita ya. Informasi betul-betul enggak bisa masuk ke Ambon itu ya. Kalau di Jawa masih enak sudah ya, terjadi pecah ini. Di Ambon dah berat masih. Ada yang pecah itu Dul Akmal itu, murid-muridnya Dul Akmal itu. Ya kita enggak tahu apa permasalahannya. Terputus fatwa Syarobi enggak masuk, enggak bisa masuk. Subhanallah. Walhasil banyak kesalahan di Laskar Jihad. Di akhir-akhir itu banyak penyelisihan. Ustaz-ustaz sadar itu. Dan bertobat semuanya. Yang saya tekankan di sini, Dulkarnain itu dia juga berbuat salah, gitu loh. Tapi anak enggak perlu menyebutkan, dia yang memanfaatkan kejadian, tapi anak enggak sebutkannya. Kalau kejadian-kejadian itu anak sengaja enggak menyebutkan, tapi insya Allah sudah paham. Afan saja ini. Ya. Itu Dewan Fatwa ini yang berbicara, yang menyuruh juga. Setelah didepak oleh Ja'far, ya, baru nyita pokoknya habis sudah itu sudah. Ya. Seolah-olah nggak ada fatwa dari Syekh untuk berangkat jihad itu. Dan menuntut terus-menerus supaya tobat-tobat. Ustaz-ustaz yang dari Laskar Jihad itu gak tobat, harus tobat. Dirinya gak tobat-tobat. Orang lain suruh tobat. Sampai padahal ustaz-ustaz ini gak pernah jihad sudah. Ja'far terus, jihad-jihad terus. Ini sudah gak jihad, sudah paham sudah. Sudah berdakwah di pondok-pondok. Karena Syekh itu kembali ke pondok kalian. Dan langsung Ustaz Luqman di pondok. Ustaz-ustaz semuanya pulang mengurusin pondok. Ya. Ustaz sudah mulai ngurusin pondok. Suruh tobat di Laskar. Tobat di Laskar. Subhanallah. Maksudnya gimana sih suruh tobat di Laskar itu sih? Dianya sendiri juga. Kalau suruh menulis ini. Dia juga enggak menulis. Ini Dulkarnain ya.